Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, masih tentang haramnya isbal bagi lelaki memanjangkan pakaiannya melebihi dari mata kakinya. Wa an Qais ibn Bishr At-Ta'labi, wa an Qais ibn Bishr At-Taghlibi qala akhbarani abi, Bishr At-Taghlibi, wa kana jalisan di Abi Darda, ayahku Bishr teman dekat atau sering bersama sahabat Abu Darda. Qala kana bi Dimashq rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan bahwa di Damaskus waktu itu ada salah satu dari sahabat Nabi, yuqalu lahu Sahal ibnu Hamdaliyah, dikenal dengan nama Sahal ibnu Al-Hamdaliyah. Wa kana rajulan mutawahhida, dan beliau orang yang sering menyendiri. Qallama yujalisun nas, jarang mau duduk bersama orang lain. Innama huwa shalah, kecuali paling sholat berjamaah lima waktu. Fa idza faragha fa innama huwa tasbih wa takbir hatta ya'ti ahla. Itu pun kalau selesai sholat, beliau sibuk berzikir, bertasbih, bertakbir sampai pulang ke keluarganya. Famar rabina wa nahnu inda Abi Darda, suatu ketika Sahal ibnu Hamdaliyah lewat ke kami ketika itu bersama Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda sampaikan padanya, kalimah tanfa'una wa la tadhurruka, sampaikan kepada kami nasihat sepatah dua kata yang itu bermanfaat bagi kami dan tidak memadorotkanmu. Qala, maka kata Sahal, ba'atha Rasulullah sariyatan faqadimat. Rasulullah, beliau ceritakan, pernah mengutus pasukan perang disebut sariyah. Sebagian ulama atau para ulama sirah membedakan kalau pasukan perang yang di situ tidak ada Rasulullah, Rasulullah tidak ikut, disebut sariyah. Pasukan perang yang di situ ada Rasulullah SAW disebut ghazwah. Peperangan yang ada Rasulullah itu ghazwah, peperangan yang tidak ada Rasulullah disebut sariyah. Faqadimat, sampai mereka tiba, faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis radhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai salah satu dari mereka duduk di tempat Rasulullah biasa duduk. Faqala li rajulin ila jambihi, kemudian beliau katakan kepada satu dari anak buahnya yang di sampingnya, lau ra'aitana hinal taqaina nahnul wal adu, kalau saja engkau melihat kami ketika kami bertemu dengan para musuh dalam peperangan. Fahamala fulan wa ta'an, fulan disebut fulan dalam peperangan itu menusuk, melempar tombak ini itu. Faqala khudha minni wa anal ghulam al ghifari, lalu dia katakan, ambil ini dariku karena yang diajak bicara ini anak muda dari Bani Ghifar. Kaifa tara fi qawlihi qala ma arahu illa qad batala ajruhu fa sema abidzalika akhar. Bagaimana menurutmu ucapan orang ini? Qala ma arahu, dia katakan aku menganggapnya telah gugur pahalanya. Dan itu didengar oleh yang lain. Faqala ma arabi dzalika ba'sa. Yang satu mengatakan kalau menurutku enggak apa-apa. Qala fatanaza'a hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka berselisih sampai kedengar oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah katakan, subhanallah, la ba'sa an yu'jar wa yuhmad. Enggak mengapa untuk orang itu dipuji, enggak mengapa orang itu untuk mendapat pahala. Faro'aitu Abu Darda surra bidzalika. Aku melihat Abu Darda senang di wajahnya. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaih. Dan pandangan beliau serius ke Sahal bin Hamdaliyah. Yaqul, beliau katakan, a anta sami'ta dzalika min Rasulillah? Benar-benar kamu dengar ini dari Rasulullah? Yaqulu na'am, kata Sahal, iya. Fama zala yu'idu 'alaihi hatta inni la aqulu la yabrukanna 'ala rukbatai. Terus diulang oleh Abu Darda, betul kamu dengar ini dari Rasulullah? Kata Sahal, iya, aku dengar betul. Terus diulang lagi, betul kamu dengerin dari Rasulullah? Iya betul. Sampai-sampai aku melihat orang ini bisa terjatuh pada kedua lututnya karena ditanyai telus oleh Abu Darda. Dan sebelum melanjutkan, ini salah satu cara sahabat Rasul dalam memastikan kesahihan hadis. Artinya sudah dimulai dari zaman sahabat seleksi hadis bahwa yang disampaikan harus benar dari Rasulullah SAW, jangan yang meragukan, jangan yang dusta. Artinya betul-betul diseleksi oleh mereka yang tersampaikan dari Rasulullah harus yang pasti, yang benar, bukan karena mereka meragukan sahabat yang menyampaikan, tapi karena bab ini untuk dipastikan. Salah satunya ini, diulang-ulang terus, betul kamu dengar dari Rasulullah? Iya betul. Betul kamu dengar dari Rasulullah ini? Yakin? Betul. Iya. Salah satu yang lain seperti biasa dilakukan Ali, minta disumpah. Sekali lagi, bukan karena Ali ragu, tapi untuk menjaga ini, seleksi. Diminta sumpah oleh Ali, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kamu betul mendengar ini dari Rasulullah. Karena dia yakin, dia bersumpah, demi Allah aku mendengar ini dari Rasulullah. Sehingga dipastikan kebenarannya. Atau seperti Umar ibn al-Khattab minta untuk mendatangkan saksi yang lain, yang juga mendengar bersama dia, selain dia juga mendengar dari Rasulullah hadis yang sama. Seperti kisah Abu Musa. Siapa yang selain bersamamu yang mendengar hadis ini dari Rasulullah? Maka disebutkan selain aku mendengar fulan sahabat yang lain. Umar pun tidak meragukan, tetapi seperti tadi untuk memastikan. Qala fa marra bina yauman akhar. Suatu hari lain Sahal juga melewati kami. Fa qala lahu Abu Darda, kembali Abu Darda, katakan kalimatan fauna wala tadzurruk. Sampaikan kepada kami kalimat yang itu bermanfaat bagi kami dan tidak memadharatkanmu. Qala lana Rasulullah, kata Sahal, Rasulullah pernah sampaikan kepada kami, al-munfik alal khail kalbasit yadahu bisadaqa layak biduha. Orang yang berinfak dengan kudanya untuk perang, jihad, fisabilillah, seperti orang yang menjulurkan tangannya, bersedekah, memberi, dan tidak dia genggam lagi. Artinya seperti orang yang terus bersedekah, terus memberi, kalau infaknya itu kuda, karena kuda dicatat kebaikan di ubun-ubunnya dan itu sampai yaumul qiyamah. dan berguna bagi muslimin, dan termasuk sunnah untuk mengendarainya. Tsumma marra bina yauman akhar, kembali di hari yang lain disampaikan oleh Abu Darda, kalimatan fauna wala tadzurruk, sampaikan kepada kami kalimat yang itu bermanfaat bagi kami dan tidak memadharatkanmu. Qala Rasulullah, maka kata Sahal bin al-Hamdaliyah, Rasulullah juga pernah sampaikan kepada kami, ni'mar rajul Khuraim al-Asadi, sebaik-baik orang, dipuji oleh Rasulullah, adalah Khuraim al-Asadi. Rasulullah menyanjungnya dan menyenanginya, dipuji, nikmat. Nikmat, kalimat, pujian. Masya Allah fulan, sebaik-baik orang dia. Khuraim al-Asadi. Laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Kalau saja tidak ada kekurangan padanya, yaitu panjangnya rambut dia dan isbalnya, pakaian bawahnya menutupi mata kakinya. Gara-gara itu. Kalau bukan karena itu, Khuraim al-Asadi, orang terbaik sudah. Disenangi, dipuji oleh Rasul SAW. Cuman ini kekurangannya. Rambutnya panjang dan pakaiannya isbal melebihi mata kakinya. Fabalagha dzalika Khuraiman. Ucapan Rasul ini, kata Sahal, terdengar sampai kepada Khuraim al-Asadi. Fa'ajjal. Maka cepat-cepat Khuraim ingin berbenah diri. Fa'akhadha syafratan faqata'a biha jummatahu ila udhunai. Maka beliau potong rambutnya. Jummah itu rambut yang panjang melebihi. Beliau potong sampai ke batas telinganya panjangnya. Wa rafa'a izarahu ila ansafi saqai. Begitu pula pakaian bawahnya beliau potong atau beliau angkat sampai ke setengah betisnya. Tsumma marra bina yawman akhar faqala lahu Abu Darda, di hari berikutnya kembali lewat Sahal, kata Abu Darda, sama kalimat tanfa'una wala tadzurruka, sampaikan kepada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak memadaratkanmu. Qala sami'tu Rasulullah, kata Sahal, aku mendengar Rasulullah juga pernah berkata, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kalian akan mendatangi ikhwan, saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum, maka benahi kendaraan kalian. Nah, ini kuda, onta, dibersihkan kalau ada kotor atau nodanya. Karena kalian mau datang menjumpai mereka, orang-orang yang kalian hormati dan menghormati kalian, orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Aslihu libasakum, benahi pakaian kalian agar kalian berpenampilan baik, bersih, rapi, karena kalian berjumpa dengan orang-orang yang menghormati kalian dan kalian hormati. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, benahi pakaian atau kendaraan kalian sehingga kalian seperti orang yang terdepan, orang yang paling mulia, orang terhormat. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Karena Allah itu tidak cinta yang keji, yang kotor, ataupun yang kalimat, tidak cinta dengan kalimat atau perbuatan yang keji pula. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Berkaitan dengan itu, Abu Dawud juga riwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah katakan, izratul muslim ila nisfis saq, pakaian muslim yang bawah sampai setengah betisnya. Wala haraj wala junah aula junah fima bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak mengapa di bawah setengah betis sampai batas mata kakinya. Artinya boleh kalau dia lebih menurunkan lagi pakaiannya sampai batas terakhirnya mata kakinya. Jangan melebihi itu. Famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Maka yang di bawah mata kaki ada di neraka. Neraka ancamannya. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurullah lam yandurillahu ilaih. Dan yang memanjangkan pakaiannya, dan itu kesombongan, Allah tidak akan lihat padanya. Allah tidak akan lihat dia. Maka tiga batasan. Satu, itu yang Rasul sebutkan pertama, sampai batas setengah betis. Dua, bule di bawah betis sampai mata kaki. Tiga, haram mata kaki ke bawah. Melebihi mata kaki itu batasan haram. Di neraka Rasulullah sebutkan. Dan itu Rasulullah SAW yang bersabda. Wa'an Ibni Umar juga di Muslim. Dari Ibni Umar, marartu ala Rasulillah wa fi izari istirkha. Aku melewati Rasulullah dan sarungku atau pakaian bawahku, kata Ibni Umar, kendor melebihi mata kaki. Faqala, maka Rasul katakan, ya Abdullah, irfa izarak, wahai Abdullah, karena beliau Abdullah bin Umar, angkat pakaian bawahmu. Farafa'tuhu, maka aku angkat. Thumma qala, kemudian Rasul katakan, zid, angkat lagi, maka aku angkat lagi. Fazidtu, fama ziltu ataharraha ba'd, dan teruslah aku menjaga apa yang Rasul katakan ini untuk mengangkat pakaiannya. Setelah itu enggak mau lagi Ibnu Umar pakaiannya melebihi mata kakinya, karena enggak cukup sekedar di atas mata kaki persis di situ, walaupun itu batasan akhir untuk boleh tidak dosa, tapi kalau meminjam bahasa ayat itu disebut qaba qausaini au adna, di tepi jurang sudah. Makanya kata Ibnu Umar, famaziltu ataharraha ba'd, dijadikan itu di atas mata kakinya agar terbebas dari ancaman isbal neraka. Qala ba'dul qaum ila aina, sebagian tanya kepada Ibnu Umar, sampai mana kau angkat pakaian bawahmu? Qala ila ansafis saqain, kata Ibnu Umar, aku angkat itu sampai ke setengah betisku. Diangkat sampai ke setengah betis. Hadis-hadis ini dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu taala, melanjutkan tentang larangan isbal melebihi mata kaki bagi lelaki. Ada beberapa riwayat dinukilkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, antara lain kisah Sahal Ibnu Al-Handaliyah bersama Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, dan di situ banyak faedah yang bisa diambil dan dipelajari oleh seorang muslim. Antara lain semangat Abu Darda dalam thalabul ilm, dalam belajar mendapat ilmu, mendengar hadis. Karena setiap ketemu Sahal beliau tanya, sampaikan ke kami kalimat yang bermanfaat bagi kami. Besok ketemu lagi, sampaikan kepada kami kalimat. Semangatnya. untuk mendengar nasihat, mendengar ilmu, dan itu tentu panutan dan contoh bagi setiap muslim maupun muslimah. Gak nunggu bertanya, gak nunggu ilmu itu disampaikan kepadanya, tapi bahkan dia yang memulai bertanya, hal ini bagaimana? Mungkin walaupun dia gak punya pertanyaan, gak nunggu punya pertanyaan atau problem yang ditanyakan, dia sampaikan, mungkin ada kalimat yang berguna bagi saya, nasihat, ilmu, apa. Itu yang Abu Darda contohkan dalam hadis ini. Kemudian Sahal sendiri, Sahal Ibn Hamdaliyah juga yang kedua, senang menyendiri. Kecuali sholat berjamaah, itu pun setelah saya sholat sibuk zikir, tasbih, takbir sampai pulang ke keluarganya. Tidak senang terlibat ngobrol kesana kemari yang gak ada gunanya bersama orang, omong kosong, omongan yang sia-sia, gak senang Sahal. Dijaga waktunya dari yang semacam itu, yang tidak ada guna dan merugikan dunia dan akhiratnya. Makanya beliau hanya sibuk ibadah, zikir, tasbih, atau seperti ini mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis karena ditanya oleh Abu Darda. Dalam hadis Sahal Ibn Hamdaliyah, terkait kisah yang disampaikan Sariyah oleh Sahal Ibn Hamdaliyah, sahabat yang nombak atau mungkin memanah dalam peperangan dan dia banggakan apa ya, kalau bahasa kita ini, sahabat ini pemuda dari Bani Ghifar, sukunya Abu Dzar Ghifari. Ketika dia manah atau nombak, dia katakan, nih rasakan tombakanku atau panahanku, aku ini orang Ghifar, Bani Ghifar, rasakan kamu. Ini pembanggaan diri memang, membanggakan diri atau dalam tanda kutip kesombongan, tapi dalam peperangan, dan itu diperbolehkan. Menghadapi kufar, orang-orang kafir dalam peperangan diperbolehkan seorang muslim mukmin membanggakan diri atau menampakkan kesombongannya dalam peperangan. Ini semacam ini. Nih, kami ini orang-orang kuat, orang-orang hebat, rasakan ini. Wih, begini, begini. Nah, semacam itulah dalam peperangan diperbolehkan. Bahkan jalan juga diperbolehkan untuk dalam peperangan dengan kesombongan atau khuyala. Ya, ini jalan yang apa ya, kalau orang bilang petandang, petenteng, boleh dalam peperangan menghadapi lawan, menghadapi musuh, apalagi seperti zaman dulu sebelum perang tentu ada duel satu lawan satu, yang muslimin mengeluarkan jagoannya, nanti kufar pun begitu. Nah, dalam perjalanan dari pasukannya ke tengah lapangan diperbolehkan jalan dengan gaya yang sedemikian rupa dibuat-buat, boleh. Dan itu untuk membanggakan pasukan atau muslimin dan untuk mengedonkan lawan kufar. Nah, al-muhim itu diperbolehkan karena membuat jengkel musyrikin dan kufar, sehingga itu terkecuali dari yang Allah sebutkan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta orang yang congkak, yang bangga diri. Naam, itu secara umum, tapi dalam peperangan terkecuali seperti hadis ini. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bersedekah dengan kuda yang merupakan kendaraan sangat dibutuhkan dalam peperangan, dalam jihad, dan cukup mahal. Bahkan sampai sekarang mahalnya, sampai sekarang apalagi kuda yang dikenal hebat, pacu, kencang, besar, mahal, bisa mengalahkan mobil sekalipun harganya. Al-muhim, seperti yang Rasulullah katakan, al-khail ma'qud fi nawasihal khair ila yaumul qiyamah. Kuda itu tertulis di ubun-ubunnya kebaikan, dan itu sampai yaumul qiyamah. Ada kebaikan di ubun-ubunnya. Yang berinfak dengan kuda seperti orang yang bersedekah terus dan tidak ada hentinya, tidak menggenggam tangannya, artinya tidak ada berhentinya dalam bersedekah, fadilahnya besar. Kemudian yang terkait bab, baru hadis yang Sahal katakan bahwa Rasulullah memuji Khuraim al-Asadi. Cuman ada kekurangan padanya, yaitu panjangnya rambut dia dan panjangnya pakaian dia melebihi mata kakinya. Yang pertama panjangnya rambut. Dipanjangkan oleh Khuraim al-Asadi, dan begitu mendengar yang Rasulullah katakan ini, cepat-cepat bersegera Khuraim memotong rambutnya sampai ke batas telinganya. Karena bagi lelaki gak boleh rambut sampai melebihi pundaknya bahkan. Dipotong oleh Khuraim sampai batas telinganya. Dan memang perkara perhiasan semacam ini urusannya wanita. Yang butuh dihiasi semacam ini, rambutnya dipanjangkan, rambutnya di... Hanya kalau panjang kan tentu butuh perawatan. Nanti dia keramas, setelah keramas mungkin pakai ini, pakai minyak itu. Yang namanya panjang butuh perhatian lebih. Dan itu urusannya perempuan, gak pantas lelaki. Laki itu bawaannya ringkes, cepat, kan begitu. Begitu mandi ini, saya keluar rumah, bet, selesai. Tak. Gak bisa kalau rambutnya panjang. Antar ini dulu, ini. Seperti perempuan. Dan itu memang perempuan, sifatnya wanita. Allah sebutkan, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Yang dibesarkan dalam perhiasan itu wanita, segalanya urusannya hidupnya perhiasan, di situ dunia mereka, rambutnya panjang, nanti di ini di itu, dikasih ini dikasih itu, mereka lah supaya cantik di depan suaminya dan sebagainya. Itu dunianya wanita. Laki nggak pantas sibuk dengan perhiasan mempercantik dirinya. Makanya Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita, menghias-hiasi dirinya dengan yang layaknya perhiasan itu bagi wanita, termasuk panjangnya rambut. Kan perempuan yang rambutnya panjang. Bala menjadi malapetaka dan musibah ketika itu kemudian dijadikan tren atau kebiasaan bagi sebagian lelaki panjang rambutnya. Wal'iyadzu billah. Lebih balak lagi, bahkan dia ikuti cara-cara wanita rinciannya nanti diikat, di kuncir atau di ini, bahkan sebagian mereka di tali dengan talinya perempuan, ya, anak perempuan antum atau istri antum kadang ketika rambutnya digulung begini dikasih ikat. Ikat warnanya pink, hijau atau apa, ikatnya perempuan. Sebagian lelaki menggunakan itu. Ya subhanallah. yang perhiasan itu milik wanita, dia terapkan pada dirinya, gak pantas dan haram, dan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pelakunya, laki yang menyerupai wanita. Serupa dengan itu, balak yang banyak terjadi di masyarakat menyerupai wanita adalah gelang. Gelang itu perhiasan, dan itu kembalinya juga untuk wanita. Wanita yang butuh perhiasan untuk lebih mempercantik penampilannya, dia pakai anting, dia pakai kalung, dia pakai gelang, supaya penampilannya bertambah cantik, bertambah indah. Itu dunianya perempuan. Nah ini laki, kemudian pakai gelang, entah itu dari apa, dari semacam tasbih atau dari benang atau apa, kain dipakai di lengannya. Nah, intinya perhiasan, karena enggak dia butuhkan. Beda dengan jam, jam tangan dia butuh untuk melihat waktu. Lah ini apa gunanya? Kain atau benang atau apa dia letakkan di tangannya, kan perhiasan. Entah itu karet, entah itu apa, macam-macam bahannya. Apa maunya apa? Kamu ingin jadi perempuan? Itu dunianya wanita, dihiasi tubuhnya. Awalnya syaufil hilya. Dunianya wanita butuh perhiasan. Laki enggak boleh, enggak pantas. Laki itu butuh tegas, butuh kejantanan, butuh ketegaran, butuh semacam itu dunianya lelaki. Makanya juga seperti anasyid, nyanyian-nyanyian ini itu. Nah, Hafidz Ibnu Hajar sebutkan, na'am diperbolehkan dalam batas itu id, di hari raya, lebaran, na'am dibolehkan. Atau itu di duf, di walima, nikah, diperbolehkan. Perhatikan kalimat diperbolehkan. Nah, ini untuk kegembiraan ini. Yang pantas untuk mendapat itu kembali adalah perempuan. Dia butuh hiburan, butuh ini, atau anak-anak kecil. Orang dewasa, laki, gak pantas. Makanya Rasulullah, Abu Bakar gak ikut. Walaupun tidak diharamkan oleh Rasulullah. Gak. Bahkan ketika saat mau dilarang oleh Abu Bakar, kata Rasulullah, dakhu, biarkan. Tapi Rasulullah gak ikut di situ. Abu Bakar gak ikut di situ, karena gak pantas. Ini orang-orang besar, orang-orang mulia. Pantasnya menghadapi masalah-masalah serius, masalah-masalah penting di umat. Bukan kemudian ikut nyanyi, ikut berame di acara anasitan atau yang semisalnya. Nggak pantas, itu dunianya perempuan sekali lagi. Nah, butuh kegembiraan mereka, atau anak-anak kecil yang masih butuh mainan, butuh kegembiraan, na'am. Di situ mereka. Orang laki gak pantas. Yang dewasa, apalagi orang-orang penting, orang besar, Rasul, Abu Bakar, Umar, gak ikut di situ. Makanya termasuk aib dan keburukan para penyanyi-penyanyi anasyid ini kan orang-orang gede. Orang besar. Dijadikan na'udzubillah oleh mereka bahkan seperti ibadah, penggantinya musik, penggantinya nyanyi-nyanyi yang fasik ini itu. Siapa yang nyanyi? Orang-orang gede, sudah jenggoten. Nyanyinya anasyid ini, anasyid itu, yang dilabeli dengan anasyid Islamiyah. Islamiyah dari sisi mana? Enggak pernah kita dengar Abu Bakar beranasyidan. Wa ila Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Enggak ada. Apalagi suaranya kadang direkayasa sedemikian rupa, seakan itu seperti anak perempuan atau anak kecil, melengking kadang begini, kadang begitu, intonasi. Walhasil itu dunianya perempuan atau anak kecil, bukan dunianya lelaki. Gak pantas, aib orang laki masuk ke ranah itu. Al-Muhim, kembali kepada hadis, makanya Rasul katakan, Quraim itu kekurangannya, maka segera Khuraim pun memotong rambutnya. Karena tadi orang lelaki butuh ringkas dan cepat, instan. Ya Allah, mandi misalnya, pakai baju, keluar, tes, cepat. Kalau kamu bersama istrimu kan gak bisa. Yes, memang itu perempuan, kamu harus sabar. Mandi karena rambutnya panjang, perlu dikeringkan dulu. Ya kalau punya hair dryer, kalau enggak, pakai anduk dulu, diangin-anginkan dulu, ini, itu lama. Di situ dunia perempuan lah. Dan laki gak pantas seperti itu. Harus berbeda dua jenis ini. Laki gak boleh menyerupai wanita, wanita pun tidak boleh menyerupai lelaki. Yang melakukan itu dilaknat, baik lakinya ataupun wanitanya. Masing-masing punya ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Kembali kepada hadis, juga kalau bukan karena isbalnya, maka Khuraim pun segera memotong pakaiannya sampai ke pertengahan betisnya radhiyallahu taala anhum. Begitulah hikmahnya, pelajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera mengamalkan apa yang mereka dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segera mereka praktekkan, tidak tunda-tunda. Saat itu dia dengar Rasul tidak memuji panjangnya rambut dia dan pakaian dia yang musbil, maka segera dipotong langsung. Karena lafaz fa'ajjala, Khuraim langsung cepat-cepat bergegas untuk memotong rambut dan memotong pakaiannya. Kemudian hadis juga dibawakan oleh Nawawi rahimahullah bahwa seorang muslim terkadang mendatangi, entah itu keluarganya, entah itu temannya, kerabatnya, ikhwanikum. Rasul anjurkan untuk membenahi kendaraannya, kalau dia punya atau dia pakai, dan membenahi pakaiannya. Terlebih kalau itu musafir. Musafir, pakaiannya seringnya ya karena safar, kotor, mungkin kena debu, kena ini itu, bau. Begitu pula rambutnya mungkin acak-acak ini itu ya karena safarnya. Oleh karena itu Rasul anjurkan untuk berbenah diri karena hendak menjumpai, bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, ikhwan dia, orang yang mencintai dia, menghormati dia, dan dia pun menghormati dan mencintai mereka. Patut untuk dia berhias diri di hadapan mereka. Termasuk dalam hal ini wewangian. Kamu dari jalanan, perjalanan jauh, mungkin ya, berkeringat, ya bau. Maka kalau kamu tahu sudah dekat dengan tujuan yang kamu inginkan, persiapkan. Artinya kamu benahi bajumu, ini itu, pakaian, rambut, wewangian kamu pakai. Karena biasanya berjumpa ya, nanti ada mu'anako, ketika pertemuan tentu karena kamu datang dari jauh, rangkulan, ini itu, sehingga mereka pun tidak kecewa, yang disambut, yang dihormati, mawas diri, patut dan pantas, baunya wangi, penampilannya rapi, bersih, wahagata. Sebagian orang, aslahanallah wa iyyahum, tidak memperhatikan kondisi dirinya. Mungkin dia bangun tidur. Kalaupun bukan musafir, enggak hanya musafir. Misalnya ini datang, kamu sedang di lokasi, di tempat, sedang tidur, begitu bangun, ada yang datang, ahlan wa sahlan, kamu ajak salaman. Padahal tanganmu kemana, wallahu alam, saat tidur. Langsung kamu ajak jabat tangan. Langsung kamu ajak rangkulan, mu'anako, cipika-cipiki, mungkin ada pulau di sini, pulau di situ. Mungkin, namanya orang bangun tidur. Enggak peduli, bahkan mungkin, maaf, baunya. Enggak pantas. Dia menghormati orang, menyambut orang, temannya atau keluarganya, harus dalam penampilan yang terbaik. Cuci muka dulu, wudu, ya, hamam, kamar mandi, pakai wewangian, ini itu. Walhasil dalam penampilan yang terbaik, kamu sudah berbenah diri, pantas dengan itu untuk kamu menghadap dan menegur sapa dan menemui mereka. Tinggal hadis Abu Zaid yang terakhir, bahwa Rasul membagi pakaian muslim itu, yang pertama batasan sunnah itu sampai ke setengah betis, yang kedua rukhsah diperbolehkan turun dari setengah betis sampai ke mata kakinya, yang ketiga kabair, termasuk dosa besar kalau pakaiannya melebihi mata kakinya. Keempat, lebih parah dari yang ketiga, kalau selain memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, dibarengi dengan kesombongan, dibarengi dengan rasa congkak atau takabur dan semisalnya, maka berlapis-lapis dosanya seperti yang telah lalu, tidak akan disucikan Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibicara, diajak bicara oleh Allah, dan disiapkan baginya azab yang pedih, wal'iyadzu billah. Empat ini hukum pakaian bagi lelaki. Imma itu sunnah sampai ke pertengahan betisnya, imma itu rukhsah, tengah betis turun sampai ke mata kaki, imma itu kabair, dosa besar, tanpa adanya kesombongan sudah dosa besar, di neraka Rasul ancam yang pakaiannya melebihi mata kakinya, dan yang keempat kalau dibarengi dengan kibriya, khuyala, maka itu berlapis-lapis ancaman dan dosa baginya. Wa subhanallah, subhanallah, bagi seorang muslim ketika Rasul katakan sampai ke setengah betisnya pakaian dia, kalau itu berupa celana atau yang semisalnya, enggak pantas. Ya mungkin bagi dia akan terasa berat dilihat orang, ini itu, celana kok sampai seperti itu, sampai setengah betisnya celana. Tapi ketika itu pakaian muslim, yang dari awal memang pakaian muslimin, lumrah dan pantas saja. Jubah, sarung, gak ada yang aneh, gak ada yang ini. Tapi kalau celana mengundang sorotan orang kepadanya, merasa kok aneh, kok terlalu cingkrang dan lain sebagainya. Nah, walhasil apa yang menjadi pakaian dan busana kaum muslimin mencukupi bagi seorang muslim. Mungkin itu yang bisa kita kaji hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad, wa faqqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.